نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dengan kenikmatan-kenikmatannya menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Tergerak kalbu-kalbu kita untuk rindu kepada ibadah. Tergerak anggota badan kita untuk memenuhi keinginan hati tadi, sehingga kita berjalan ke masjid dari masjid-masjid Allah. Kita gunakan raga kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu besar ini. Nikmat yang terhalangi darinya banyak orang-orang di luar sana, tidak terbimbing dengan Islam, tidak terbimbing dengan hidayah, apalagi istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas agama yang benar dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Al-Zahabi rahimahullah, di mana kita sampai pada pembahasan dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Penulis Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya ini membawakan dalil ayat yang ke-102 dari suratul Baqarah untuk menunjukkan bahwasanya sihir ini adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Bahkan sihir ini termasuk daripada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang masuk di dalamnya, yang mempelajarinya, yang mempercayainya, bergantung kepadanya, maka dia adalah kafir, murtad, keluar dia dari Islam. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Sulaiman alaihi salam tidaklah kafir, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka iblis atau oleh mereka para syayatin. Begitu pula diikuti oleh orang-orang Yahudi. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya Sulaiman kafir karena mengajarkan sihir. Allah bantah. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna nasa sihr, karena mereka mengajari manusia sihir. Dan ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang kenapa sebab Sulaiman alaihi salam dituduh sebagai kafir karena melakukan praktek sihir sehingga mendapatkan kerajaan yang begitu besar. Ini semuanya dibantah di dalam Al-Quran oleh Allah Jalla wa'ala yang mengajari manusia sihir, yang melakukan praktek sihir itu bukan Sulaiman, tapi mereka, para setan-setan. Ikhwani fillah rahimakumullah, sampai pada kalimat di ayat yang ke-102 itu. Wa qala Allah ta'ala an Harut wa Marut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut. Ya juga ini kemarin telah kita jelaskan terjadi khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa hakikatnya Harut dan Marut. Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya tidak ada riwayat yang sahihah yang bisa kita bersandar kepadanya tentang menentukan siapa Harut dan Marut. Tidak ada riwayat yang sahih dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Harut dan Marut secara jelas penyebutannya hanya di dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan siapa keduanya. Adapun riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat tentang Harut dan Marut, maka itu berasal dari Israiliyah, berasal dari cerita-cerita Bani Israel. Dan Ibnu Katsir sebagaimana kemarin kita nukilkan, beliau merajihkan, menguatkan pendapat bahwasanya Harut dan Marut adalah manusia, bukan malaikat, bukan jin. Keduanya adalah manusia yang mengajari manusia sihir, bukan malaikat sebagaimana pendapat sebagian para ulama. Dikarenakan kalau keduanya dianggap malaikat, maka berarti ini menyelisihi kaedah yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan selalu taat. Bagaimana dikatakan ya malaikat selalu bermaksiat, selalu taat dan selalu meninggalkan kemaksiatan, kalau ternyata ada dari kalangan mereka yang mengajari manusia sihir, padahal mengajari manusia sihir adalah sebuah kekufuran. Sehingga aneh dan jauh kalau dianggap Harut dan Marut adalah malaikat. Keduanya adalah manusia. Allah katakan tentang Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin, keduanya tidaklah mengajari manusia sihir, hatta yaqula, hingga keduanya mengingatkan, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka jangan kamu kufur. Diingatkan dulu orang yang mau belajar sihir kepada Harut dan Marut. Keduanya mengingatkan, jangan, atau kami ini adalah ujian. Jangan kamu kafir. Kalau kamu tetap mau belajar sihir, berarti kamu kafir. Fala takfur. Yang tidak mengindahkan peringatan Harut dan Marut, maka mereka tetap belajar sihir kepada Harut dan Marut, dan bentuk sihir yang dipelajari adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, sehingga mereka pun mempelajari dari keduanya Harut dan Marut sebuah ilmu yang mereka bisa memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya. Ini memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, dan ini adalah salah satu daripada praktek sihir. Salah satu daripada praktek sihir membuat dua orang yang saling mencinta menjadi membenci, atau menjadikan orang yang membenci menjadikan dua orang yang membenci menjadi saling mencinta dengan sebab-sebab yang kemarin telah kita sebutkan, ya, seperti jambi-jambi atau simpul-simpul tali yang ditiup dan semisalnya. Ini semuanya adalah praktek-praktek sihir, dan itulah yang diajar oleh Harut dan Marut kepada manusia. Ilan qol, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka sudah tahu bahwasanya yang mengambilnya, yang mengambil ilmu sihir, ma lahu fil akhirah, tidak ada dia miliki di akhirat nanti, min khalaq, satu nasib baik pun. Tidak ada satu nasib baik pun yang akan diterima oleh orang yang belajar sihir. Berarti kafir. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, berhati-hati kita dari masalah ini. Ini bukan perkara yang remeh. Sihir adalah perkara yang serius, yang dijelaskan di dalam Islam, di dalam Al-Quran wa Sunnah, sebagai salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi mengingatkan, fatara khalqan kathiran minabdullali yadkhuluna fi sihri wa yadhunnunahu haraman faqat. Namun engkau masih melihat banyak manusia dari kalangan orang-orang yang sesat, mereka masuk ke dalam praktek sihir dan mereka menyangkanya hanya sebuah perkara yang haram yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Wa ma yashuruna annahu al-kufur. Mereka tidak merasa bahwasanya belajar sihir ini adalah sebuah kekufuran. Fayadkhuluna fi ta'allumis simia wa amaliha, sehingga mereka pun masuk dalam mempelajari ilmu simia, bukan kimia, simia, dan mengamalkannya. Wahia mahdus sihir, dan ilmu simia ini adalah ilmu yang benar-benar murni sihir. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, apa itu simia? Simia dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuqul Lughawiyyah, bahwasanya simia ini adalah salah satu ilmu sihir yang paling masyhur di masa dahulu. Medianya adalah bagian dari bumi, benda-benda padat yang khusus atau benda-benda cair yang khusus, menggunakan bacaan-bacaan khusus dicampur. Kemudian yang melakukan praktek simia tadi seakan-akan dia bisa ya mengetahui apa yang tidak ada di hadapannya. Dengan tadi, dengan dia meramu sebagian tumbuhan, meramu sebagian cairan, kemudian dia bacakan jambi-jambinya. Kemudian seakan-akan dia bisa melihat sesuatu yang jauh di sana. Dia bisa melihat sesuatu yang jauh dari dirinya. Dia bisa mendengar sesuatu yang jauh di sana. Nah, ini namanya simia. Bukan kimia, simia. Dan ini masyhur, dikenal di kalangan ahli sihir ilmu yang semisal ini. Sehingga raganya dia di sini seakan-akan dia bisa melihat sesuatu yang jauh. Ya. Dan mungkin ini adalah salah satu praktek yang digunakan oleh dukun. Tatkala dia ditanya tentang orang yang hilang, ya, dia ada di tempatnya dengan apa, dengan jambi-jambinya, dengan sesajen-sesajennya, kemudian dia bisa seakan-akan dia melihat, oh ya, orang yang kamu cari di sana, orang yang kamu cari di situ. Ini namanya ilmu simia. Dan ada ilmunya, ditulis kitab-kitab tentang ilmu ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dengan hikmahnya, terkadang itu nyata. Yang dilihat oleh orang yang melakukan simia tadi betul-betul nyata. Terkadang, tidak semuanya. Terkadang nyata. Dia di sini benar, bisa melihat yang di sana. Itu simia. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, kata Adz-Dzahabi, wa hiya mahdus sihir. Simia ini adalah murni sihir. Tatkala seorang melakukan amalan-amalan mencampurkan tumbuhan, cairan, dan membacakan bacaan-bacaan yang dipelajari dalam ilmu simia, pada hakikatnya dia sedang meminta bantuan kepada jin, sedang meminta bantuan kepada syaitan. Dengan itu dia kufur, dengan itu dia mendapat, seakan-akan mendapatkan apa yang dia inginkan, ingin mendengar yang di sana, ingin melihat yang di sana, dan seterusnya. Ya. Maka Az-Zahabi beliau menjelaskan, banyak orang yang meremehkan perkara sihir ini sehingga mereka mempelajari ilmu-ilmunya, termasuk mempelajari ilmu simia, mempelajari ilmu rahasia-rahasia huruf yang katanya dengannya mereka bisa ya mendapatkan sebuah rumus untuk mengamalkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu ilmu-ilmu sihir. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, yang namanya sihir itu bukan sebatas haram, tapi dia juga adalah mukafir, sesuatu yang dapat mengkafirkan, sesuatu yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Maka hati-hati. Wa fi aqdil mar'i an zawjatihi wa huwa sihir. Dan sebagian orang juga bermudah-mudahan mempelajari ilmu mengikat seseorang dari istrinya. Dan ini adalah sihir. Ya tadi. Ya. Suami istri yang sepertinya tidak saling mencinta, kemudian dilakukan praktek sihir kepada keduanya sehingga keduanya saling mencinta. Atau yang bukan suami istri. Wa fi mahabbati zawji li imra'atihi wa fi bughdiha wa bughdihi, dan sebaliknya. Orang juga ada sebagian yang mempelajari tentang ilmu bagaimana cara membuat seorang suami benci kepada istrinya, istri benci kepada suaminya. Dipisahkan hubungan dua orang yang saling mencintai. Wa asbahi dzalik, dan yang semisalnya, bi kalimatin majhulah, menggunakan jampi-jampi kata-kata yang enggak diketahui apa maknanya. Aktsaru hasyirkun wa dhalal, yang kebanyakannya adalah syirik dan kesesatan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini beliau ingatkan. Dengan adanya surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya orang yang belajar sihir meskipun sedikit, tidak ada nasib baik meskipun sedikit untuknya nanti di akhirat. Berarti yang namanya orang yang belajar sihir, tukang sihir, yang mengamalkan sihir, yang meminta untuk diperbuat sihir untuknya, maka ini adalah kafir, orang yang keluar dari Islam. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena berbahayanya tukang sihir. Berbahayanya tukang sihir, dia bisa dengan izin Allah tentunya, dia bisa melakukan upaya untuk menyakiti orang lain yang tidak ada di depannya, upaya bahkan membunuh orang yang tidak ada di hadapannya, memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Maka Islam berupaya untuk menjaga kaum muslimin dari orang-orang yang semisal ini. Maka ditentukan ma'asyiral muslimin apa hukuman yang pantas untuk diterima oleh tukang sihir, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana hukuman yang layak diterima oleh tukang sihir di dalam Islam? Kalau orang yang membunuh, hukumannya dibunuh lagi. Kalau orang yang mencuri, hukumannya dipotong tangannya. Kalau orang yang berzina, dia belum menikah, dicambuk. Yang sudah menikah, dirajam. Bagaimana orang yang melakukan praktek sihir, bahkan terbukti sampai membunuh orang lain dengan sihirnya, bagaimana ini? Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa haddu sahiri al-qatlu. Dan hukuman had bagi orang yang melakukan praktek sihir adalah dibunuh. Dibunuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan sering sekali lagi kita ingatkan, pelaksanaan-pelaksanaan hukum had yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis adalah haknya para penguasa, bukan haknya muslimin masing-masing mereka, masing-masing person mereka. Tidak. Jadi kalau ditentukan di dalam Islam hukuman penyihir adalah dibunuh, maka yang berhak membunuhnya adalah penguasa, bukan rakyat. Kalau penguasa tidak melakukannya, maka rakyat tidak berhak untuk mewakilinya. Ya, tidak berhak untuk mewakili tugas penguasa tadi, membunuh tukang sihir. Kenapa? Li'annahu kafara billah. Karena orang yang melakukan praktek sihir ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, dengan dia membaca jampi-jampi yang berisi kesyirikan, kekufuran, dengannya dia meminta bantuan kepada jin dan syaitan, yang juga kemarin telah kita sebutkan, semakin orang itu kufur, semakin sakti sihirnya. Makanya sihirnya ahlul kita, sihirnya musyrikin, penyembah berhala, itu lebih sakti dibandingkan sihirnya ahlul kitab. Karena musyrikin, penyembah berhala, ini lebih kafir dibandingkan ahlul kitab. Orang yang melakukan praktek sihir, dia telah kufur kepada Allah. Audhara al-kufra, atau dia hampir masuk ke dalam kekufuran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan. Fadzakara minha as-sihra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tujuh dosa yang menghancurkan tadi adalah sihir. Falyattaqil 'abdu rabbah wa la yadkhulu fi ma yahsaru bihi dunya wal akhirah. Maka hendaknya berhati-hati seseorang, dan hendaknya bertakwa seorang hamba kepada Rabb-nya. Jangan dia masuk kepada amalan yang akan merugikannya dalam urusan dunianya dan dalam urusan akhirat. Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahiri dorbatun bisayf. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, hukuman yang diterima oleh tukang sihir adalah penggalan dengan pedang. Ini tadi, dibunuh, dipenggal dia dengan pedang penguasa, agar kezolimannya, agar kerusakannya di muka bumi tidak berlanjut, agar tidak ada korban-korban sihir yang lain, agar tidak ada orang-orang sakit yang berikutnya karena sihir, dan tidak ada orang-orang terbunuh yang berikutnya karena sihir. Maka orang yang melakukan praktek sihir layak dia untuk dibunuh karena kezalimannya dan karena kerusakannya di atas muka bumi ini, dan karena kekufurannya kepada Rabb-nya. Wa sahih annahu min qawli Jundub ibnu Junada. Namun yang diriwayatkan dari Nabi SAW ini, hukuman orang yang menyihir adalah dipenggal dengan pedang, ini termasuk ucapannya Jundub. Ya, termasuk ucapannya Jundub. Namun inilah yang sahih. Ya, inilah yang sahih. Bahwasanya orang yang menyihir, yang melakukan praktek sihir adalah dipenggal dengan pedang. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini, hukuman yang diterima oleh tukang sihir adalah dibunuh. Wa'an Bajalah ibnu Abdah, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Hadisnya sahih. Dari Bajalah bin Abdah, beliau mengatakan, datang kepada kami suratnya Umar bin Khattab sebelum ia wafat satu tahun sebelumnya, sebelum beliau wafat. Isi suratnya adalah, kata Umar, bunuhlah setiap lelaki penyihir dan wanita penyihir. Ini ucapannya Umar. Dan di kala itu tidak ada para sahabat yang mengingkari, sehingga seakan-akan itu adalah ijma', kesepakatan di tengah-tengah mereka, dan ijma'nya para sahabat itu adalah dalil. Kesepakatannya para sahabat itulah hujjah. Ya. Umar menentukan bahwasanya tukang sihir itu dibunuh, dan para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Menunjukkan itu adalah sebuah hukum yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, Ikhwani fillah rahimakumullah, berarti sama seperti pembunuh, dia dibunuh. Sama seperti pezina yang sudah menikah, dibunuh. Penyihir juga sama, dibunuh. Nah, bagaimana kalau dia bertaubat? Bagaimana apabila tukang sihir telah bertaubat? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah bahwasanya orang yang melakukan praktek sihir, dia tetap dimintai taubat sebelum dia dibunuh. Artinya dia harus dipanggil oleh penguasa untuk diminta agar dia menyudahi perbuatan sihirnya. Yustata, dia tetap diminta taubat. Fa in taba qubilat taubatuhu. Kalau dia bertaubat, maka taubatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Namun apabila dia enggan taubat dari sihirnya, bahkan menyatakan sihirnya adalah halal, sihirnya adalah suatu yang boleh untuk dia praktekkan, maka orang atau penyihir yang seperti inilah yang kemudian ditegakkan hukuman pancung kepadanya, yang setelah dipanggil tidak mau bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka perkaranya adalah selesai dengan taubatnya dan dengan amalan yang menyudahi sihirnya, maka dengan itu aman, dia kembali muslim, dia kembali mukmin. Dan mukmin muslim haram darahnya untuk ditumpahkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah pendapat yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, dari al-Imam Ahmad, dan pendapat yang dipegangi oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Berikutnya, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita tentang jeleknya amalan sihir. Kata beliau, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang selalu minum khamr. Mudmin, selalu dia minum khamrnya, enggak sekali-kali, tapi setiap kali, setiap hari dia minum khamr, mabuk dia, mudminu khamrin. Yang kedua, qati'u rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim. Dia ada hubungan kerabat dengan saudaranya, dia putus hubungan tadi dengan tidak mau menghubunginya, tidak mau bertanya kabarnya, tidak mau berjumpa dengannya, tidak mau menyalaminya, qati'u rahim. Dan sebesar-besar memutus hubungan tali silaturahim adalah seorang anak yang memutus hubungan rahim dengan orang tuanya. Ini yang paling parah. Nah, dan Nabi SAW menggolongkan mereka, golongan yang tidak masuk ke dalam surga adalah orang yang memutus hubungan rahim, memutus hubungan tali silaturahim. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang membenarkan praktek sihir. Meskipun dia tidak melakukan praktek sihirnya, dia tidak mempelajarinya, tapi dia mempercayai praktek sihir, sehingga dia meminta orang lain untuk menyihir orang yang dia tentukan. Ini juga masuk dalam ancaman. Ya. Sehingga tidak ada alasan, oh, saya tidak belajar sihir. Bukan saya yang melakukan sihir. Saya cuma minta supaya fulan disihir. Ini juga termasuk dalam ancaman. Golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga walayadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berikutnya, setelah menyebutkan dalil-dalil tentang jeleknya praktek sihir dan kufurnya praktek sihir tersebut, maka Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan kepada kita sebuah hadis yang berisikan di dalamnya keterangan dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang jenis-jenis sihir yang dikategorikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sebuah kesyirikan. Beliau mengatakan, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu', ikhwah, kalau dalam ilmu hadis, kalau dikatakan hadis itu marfu', berarti isinya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak dikatakan qala Rasulullah, tapi kalau hadisnya sudah dikatakan marfu', berarti isinya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis dikatakan dia mauquf, maka berarti isi hadisnya adalah ucapan sahabat mauquf, ya. Kemudian kalau ada hadis disebut dia maqtu', maqtu', maka berarti isi hadisnya adalah ucapan tabi'in. Nah, ini istilah dalam ilmu hadis yang kalau kita menelaah kitab akan sering kita jumpai. Marfu', berarti dalamnya isinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauquf, isinya ucapan sahabat radhiyallahu an. Maqtu', sebuah hadis yang isinya adalah ucapan seorang tabi'in. Nah, di sini dikatakan dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu'. Nah, tidak dikatakan Rasulullah SAW bersabda, tapi hadisnya dikatakan marfu', berarti hadis yang akan dinukilkan isinya adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, dan tiwalah adalah kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ikhwani fillah rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini menentukan ada tiga perkara yang termasuk kategori syirik, dan juga ketiganya termasuk bahagian daripada sihir. Yang pertama adalah ruqa. Ruqa jamak dari kata ruqyah. Dan yang dimaksud ruqyah yang syirik dalam hadis ini adalah ruqyah yang tidak berasal dari Quran, tidak berasal dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang berisikan kalimat-kalimat kufur, ruqyah yang berisikan kalimat-kalimat syirik, ruqyah yang berisikan permohonan kepada jin, ruqyah yang berisikan kalimat-kalimat yang tidak jelas, atau bisa kita katakan ruqyah yang haram adalah jampi-jampi. Adapun ruqyah, bacaan-bacaan untuk menyembuhkan yang berasal dari Quran, kita bacakan Quran kepada orang yang sakit, kita bacakan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sakit, ini kategorinya ruqyah, tapi ini ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'i. Ya. Kalau ruqyah yang dikategorikan sebagai syirik adalah ruqyah yang isinya syirik. Menyembuhkan orang lain dengan kalimat-kalimat yang enggak difahami, jampi-jampi. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kalimatnya enggak jelas. Enggak difahami apa maknanya. Ini syirik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah tamaim. Tamaim jamak dari kata tamimah. Tamimah itu adalah jimat. Biasa digunakan di zaman dahulu di masa jahiliyah. Tamimah ini adalah khorzatun taruddul ain. Sebuah gelang khorzah itu adalah ya sesuatu yang dipakai di badan yang bentuknya adalah bulat. Seperti gelang, kemudian kalung atau cincin khorzah. Yang fungsinya tadi dipakaikan adalah untuk menolak penyakit ain. Penyakit ain. Dan penyakit ain itu ada, ya. Penyakit yang muncul pada seseorang karena mata hasad. Itu ada. Nabi SAW mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain itu hak, benar-benar ada. Dan di masa jahiliyah hal itu sudah dipercayai oleh mereka, penyakit ain itu ada. Namun umat jahiliyah di kala itu mereka menangkal penyakit ain dengan cara yang tidak syar'i. Mereka gunakan tamaim. Jadi mereka pakaikan pada anaknya gelang-gelang atau kalung-kalung, baik gelangnya di tangan atau gelangnya di kaki, yang katanya fungsinya untuk menangkal penyakit ain. Nabi SAW katakan ini adalah sebuah kesyirikan. Begitu pula khalifah rahimahumullah, tamaim, tamimah ini babnya bukan hanya pada benda-benda untuk menangkal penyakit ain, tapi juga lebih luas dari itu. Jimat-jimat yang difungsikan untuk menolak bala, ini namanya tamimah juga. Nabi SAW mengkategorikannya sebagai syirik. Dan tidak mesti bentuknya khorzah, tidak mesti bentuknya adalah sesuatu yang dipakai bulat di tangan atau di leher lah. Baik itu kertas, ya, atau itu tulang, atau itu yang lainnya, batu. Kalau seorang memakainya, menyimpannya, menaruhnya di dalam kantung bajunya, menaruhnya di dalam lemarinya, menaruhnya di dalam rumahnya dengan keyakinan benda-benda tadi akan menangkal segala macam kejelekan dari rumahnya, sihirkah, penyakit ainkah, atau binatang-binatang buas atau yang lainnya, yang itu adalah jimat, maka ini termasuk bagian daripada kesyirikan, termasuk daripada tamimah, ya, termasuk daripada tamimah. Orang nyimpan sesuatu, nyimpan apa, tanduk di rumahnya untuk menangkal bala masuk ke rumahnya. Kemudian orang barakallahu fikum menyimpan batu, ya. Ya, menyimpan batu yang katanya batunya batu dapat, atau batunya ada isinya begitu, ya. Batunya ada isinya, bisa menolak segala kejelekan yang akan menyerang orang yang memakainya. Nah, ini termasuk tamimah, ya. Ya. Kalau perkara cuma cincin biasa, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, enggak masalah. Cincin boleh. Laki pakai cincin boleh. Yang penting tidak pakai kalung dan gelang. Kalau kalung dan gelang bagi lelaki ini haram karena ada bentuk tasyabuh menyerupai wanita. Tapi kalau cincin Nabi SAW pakai, dan kita boleh pakai itu, ya. Nabi SAW stempelnya di cincin, ya. Beliau ada stempel Muhammadun Rasulullah. Kalau menyurati Raja-raja beliau pakai stempel itu, menandakan ini benar-benar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stempel beliau di cincin. Beliau pakai cincin. Nah, dan kita boleh pakai cincin sebagai kaum pria, namun di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Laki-laki boleh pakai cincin mutlak atau hanya yang terbuat dari perak. Ada yang melarang lelaki pakai cincin dari besi. Hanya boleh yang terbuat dari perak. Namun yang sahih, wallahu a'lam bishawab, yang benar dalam pendapat ini, lelaki boleh memakai cincin yang terbuat dari apapun itu. Ya. Mau dari perak, mau dari besi, selama tidak dari emas. Kalau dari emas, maka tidak diperbolehkan. Itu khusus bagi wanita. Tapi kembali, jadi tamaim adalah sesuatu yang digantungkan. Biasanya di umat jahiliyah pada anak-anak, ya, pada hewan-hewan dikalungkan untuk menolak penyakit aid. Ikhwani fillah rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadisnya Imran bin Husain, tatkala beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya ada gelang dari kuningan. Lelaki tadi pakai gelang dari kuningan. Kemudian ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Mahali, kamu pakai ini tujuannya apa?" Maka dia menjawab, "Minal wahinah, ya Rasulullah, supaya saya tidak terkena penyakit." Wahinah. Jadi untuk menolak penyakit ini gelang. Nah, dalam Islam, gelang-gelang yang semisal ini tidak ditetapkan sebagai salah satu sebab yang akan menangkal penyakit. Justru ini adalah cenderung kepada keyakinan-keyakinan seorang yang memakainya, kepada keyakinan-keyakinan syirik. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inzi'ha, lepas olehmu gelang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Karena gelang tadi tidak akan menambahkanmu kecuali rasa takut. Kalau orang pakai jimat, bukannya dia tambah gentle, tapi justru malah tambah penakut. Ya ikhwan. Beraninya dia kalau pakai jimat, jimatnya hilang kelabakan karena enggak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukmin, orang yang beriman, karena dalam menggantungkan nasib dia adalah kepada Allah Jalla wa ala, dan dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya, pengawasannya, penglihatannya, dia selalu bersama dengan pengawasan Allah, maka dia mau dimanapun, kapanpun, dia enggak akan ada rasa takut karena tawakalnya kepada Zat yang selalu ada. Adapun orang yang pakai jimat, maka benar sebagaimana kata beliau alaihi salatu wassalam, orang yang pakai jimat itu tidak akan tambah berani, justru malah akan tambah takut. Beraninya dia kalau ada jimatnya, enggak ada jimatnya kocar kacir. Dia pakai cincin yang katanya bisa mengkebalkan badannya. Mengkebalkan badannya katanya. Bisa membuat badannya tidak bisa dibacok. Contoh. Dia berani tatkala pakai itu. Kalau enggak pakai, enggak ada keberanian dia, tambah takut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Dan engkau kalau mati dalam kondisi masih ada jimatmu, maka kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya, tidak akan masuk surga karena jimat adalah sebuah kesyirikan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka hati-hati. Jadi ini bukan hanya jimat yang bergantung di badan, tapi jimat-jimat yang juga ada di rumah, di lemari, ya, di kendaraan atau semisalnya. Ini semuanya termasuk dari kategori yang sama. Ya, kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang termasuk dari syirik adalah at-tiwalah. At-tiwalah, kata Adz-Dzahabi, "Nau'un minas sihir wa huwa tahbibul mar'ati ila az-zauj." Tiwalah ini adalah salah satu jenis sihir yaitu membuat seorang wanita mencintai suaminya dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ini tiwala, praktek-praktek sihir menggunakan simbol-simbol tali atau menggunakan jimat-jimat dan seterusnya, yang menggunakan jambi-jambi, yang dengan itu diyakini seorang wanita akan lebih dicintai oleh suaminya dan sebaliknya. Nabi SAW menyatakan ini bagian daripada sihir dan yang melakukannya telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati kita dari perkara yang semisal ini, tidaklah menguntungkan orang yang masuk dalam praktek sihir dan tidaklah menguntungkan orang yang masuk dalam praktek kesyirikan. Tidak akan dia mendapatkan keimanan dalam kalbunya dan tidak akan dia mendapatkan nasib baik di akhirnya. Justru yang akan dia dapatkan adalah kehinaan, azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Dan Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita terhindar dari sihir atau kita bisa terlepas dari sihir manakala sihir itu telah terjadi. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, setiap yang dilarang di dalam Islam itu pasti ada jalan keluarnya. Orang tidak boleh melakukan praktek sihir. Bagaimana nanti kalau dia disihir? Ada tuntunannya supaya seorang terlindungi dari sihir. Kalau seorang sudah disihir, bagaimana dia melepaskan dirinya dari sihirnya? Ini juga ada tuntunannya di dalam Islam. Dan tidak boleh dia menumpas sihir dengan sihir. Itu namanya nushroh. Ya. Nushroh itu menghilangkan sihir dengan sihir. Dan itu dilarang, diharamkan di dalam Islam. Lantas bagaimana solusinya? Apa yang dituntunkan di dalam Islam? Kalau orang sudah terkena sihir, supaya dia terobati dan lepas dari sihirnya, apa yang harus dia perbuat? Nah, ini semuanya diterangkan secara lengkap di dalam Al-Qur'an wa Sunnah. Adapun pembahasannya, karena waktu yang sudah mau habis, insyaallah kita tunda di pertemuan yang akan datang biidznillahi taala, tentang tuntunan Islam untuk menangkal sihir dan tuntunan Islam untuk melepas sihir manakala sihir itu telah terjadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wa faqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu wa rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.